sertai selalu tumbuh dewasa di dalam cinta kasih yang selamanya. Wajahmu yang tenang isyarat hati putih tak bernoda. Di dalam cinta kasihnya selamat.